Soalan ni masa lagi terhubung pada soal kerja. Datang kerja yang tadi mengumpat. Dia suami pula datang kerja, kerja berumur saja tak habis-habis. Sebab banyak kerja Ustaz. Macam mana Ustaz, kita nak kelaskan orang yang macam itu pula. Baik, dia merungut. Merungut ni memang tabiat manusia. Jadi tidak ada kita dengar orang kata, ulama kata merungut haram. Yang adanya, jangan banyak merungut. Hukumnya makruh. Neh, asal sikit sungut. Asal sikit sungut. Neh, tak boleh duduk diam mulut tu. Nah, jadi kalau sikit-sikit dia merungut, itu fitrah. Biasa. Nah, maknanya kalau manusia takkan tak marah langsung senyum semua macam kuda deh. Nampak. Jadi ada juga kadang-kadang dia masang. Jadi kalau sikit-sikit dia masang tak ada masalah. Begitu jugalah dengan sungut. Bersungut tak salah sikit-sikit, neh. Kita kasi banyak kerja, kalau banyaknya kerja hari ni. Jadi kalau dia kata gitu harus baru. Nah, tapi kalau dia tak kata lebih baik. Sebab kata tak kata sama je, kerja tetap banyak. Bukan bila kan banyaknya kerja, kerja pun kurang. Jadi sikit. Tak. Jadi tak ada faedah. Cuma fitrah manusia, dia memang jenis berkata-kata. Jenis nak bunyi sokmo. Tak. Maka sikit-sikit sudah sebagai maknanya tabiat manusia. Dan jangan berlebih-lebih. Neh, kerana banyak merungut itu dibenci syarak. Dia tabiat yang tidak baik. Sama hukum dia macam merajuk. Merajuk biar sedikit. Merajuk banyak haram. Ulama kata. Banyak merajuk, menyusahkan orang. Asal sikit merajuk, asal sikit merajuk, asal sikit merajuk. Lambat balik merajuk. Bila laki salah cakap merajuk. Nah, balik nak pergi dapur tepuh sikit merajuk. Merajuk sama, muka tu macam ikan puyung. Jadi menyusahkan orang. Rupanya saya dapat yang terbarulah ilmu. Merajuk ni ulama ramai patua, kalau banyak sangat merajuk haram. Dia panggil sifat mazmumah, sifat yang keji rupanya. Jadi sikit-sikit okey. Nah, mengajuk pujuk. Neh, mengajuk pujuk. Ni siapa sehari 4 kali mengajuk. Nah, jadi menyusah. Kalau bersungguh, Allah banyaknya kerja. Bila nak sudah ni, Allah, benda basa tak tahu banyak sama. Duduk kejap. Nah, minum air kejap, naik bungut pula. Allah boh kong. Wih kerja sama. Jadi bila nak masa nak rehat tak ada. Jadi buang-buanglah. Neh. Sebab tak ada hadiah. Yang paling banyak bersungguh dapat hadiah, tak ada. Neh. Jadi sikit-sikit sudah sebagai fitrah kita. Jangan banyak-banyak sangat, bukan kata orang dengar, Allah pun tak suka. Orang pun serabut. Wallahu a'lam.